Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ilumidin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Raja, muliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dipertemukan Allah SWT dalam ruang tayang kita, yaitu berbicara tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Kita melihat bagaimana perkembangan Islam dan mengambil hikmah serta pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam sepanjang sejarah. Salam-salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau, apalagi di masa-masa penuh dengan berbagai macam bentuk fitnah-fitnah pemikiran, keyakinan, serta terjadinya berbagai penyimpangan dalam pemahaman agama Islam. Maka dari itu sangat penting kitanya belajar dan mengerti tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, alhamdulillah pembahasan kita pada sampai ini sudah sampai membahas khalifah yang ke-11 dari rangkaian penguasa di Bani khilafah Bani Abbasiyah, yaitu anak dari Al-Mutawakkil Al-Muntasir Billah. Ya, sebenarnya kita jelaskan bahwa para khalifah di masa kerajaan Bani Abbasiyah ini atau khilafah Bani Abbasiyah, mereka setiap khalifah memiliki gelar-gelar tersendiri, ya, sebenarnya yang telah kita dengar sebelumnya, ya, ada Ar-Rashid, ada Al-Ma'mun, ada Al-Mu'tasim, ada Al-Wathiq, kemudian Al-Mutawakkil dan seterusnya. Kemudian anak dari Al-Mutawakkil adalah Al-Muntasir Billah. Al-Muntasir Billah namanya adalah Muhammad, ya, Ibnu Mutawakkil Ibnu Mu'tasib Ibnu Rashid, ini Harun Ar-Rashid, atau kunianya adalah Abu Ja'far atau Abu Abdullah. Mengenai silsilah keturunannya adalah sebenarnya telah berapa kali kita lihat dari silsilah keturunan dari penguasa Bani Abbasiyah, kebanyakan dari keturunan dari ibunya kebangsaan Arab asli. Bukan kebangsaan Arab asli, seperti ini, ibunya adalah ibu al-muwalad, artinya ibu yang dari luar Arab yang ditawan dalam peperangan, atau disebut juga budaknya ayahnya, itu namanya Rumiyah, jadi asalnya dari ibunya dari bangsa Rum, ya, bangsa namanya adalah Habsyiyah, namanya Habsyiyah. Al-Muntasir Billah terkenal malihul wajah, ganteng, ya. Asmar, agak kulitnya agak mirip, ya, somatang gitu, ya, somatang. Ayun, memiliki mata yang tajam. Aknah, hidung yang mancung, ya. Rabatan jasiman batinan, jadi kekar, ya, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Malihan mahiban, ya, memiliki wibawa yang bagus. Wafirul aql, ya, cerdas. Raghiban fil khair, orang yang antusias untuk melakukan kebaikan. Qalilul zulm, sedikit, ya, melakukan kezaliman. Jadi itu memang di dalam kekuasaan, ya, akan terjadi hal-hal yang mungkin salah dalam mengambil tindakan oleh penguasa sebagian penguasa, ya. Maka kita lihat di sini banyak sekali sifat-sifat kebaikan yang dimiliki oleh dia. Ya, pertama, raghiban fil khairi, orang yang memang antusias untuk melakukan kebaikan, baik bagi dirinya, masyarakatnya, dan kekuasaannya. Dan dicatat dalam masa kekuasaannya sedikit terjadinya kezaliman, tapi juga masanya tidak lama. Masa dari Al-Muntasir Billah berkuasa tidak lama, hanya 6 bulan saja, tetapi dia adalah penguasa termuda. Penguasa termuda dari penguasa Bani Amasyah atau suruh khilafah Bani Sa'd. Dia karena jadi telah menjadi khalifah dalam umur 19 tahun. Ya, kalau sebelumnya kita lihat ada yang umur 25 tahun, 22 tahun, dan seterusnya, ya. Ini 19 tahun, ya, seorang anak yang masih remaja. Kalau di kita masa, kalau sekarang masa milenial mungkin disebut anak masih ABG juga, ya. Tapi dia sudah sebagai seorang khalifah pemimpin wilayah yang hari ini terbagi dalam berapa negara gitu, ya. Mungkin ada 10 negara atau lebih, ya kan. Jadi kekuasaannya mulai dari Baghdad sampai ke Syam, Mesir, luas sekali gitu kan. Nah, jadi ini sebagai motivasi aja bagi anak-anak kita, bagaimana kehebatan pendulu-pendulu Islam dalam usia yang muda, mereka sudah menjadi seorang pemimpin, bertanggung jawab, memiliki wewenang yang luas gitu ya. Jadi ini menunjukkan tentu tidak lepas dari pengaruh pendidikan orang tua, pendidikan lingkungan, ya, perhatian daripada masyarakat untuk terciptanya generasi yang berkualitas. Inilah tanggung jawab kita sekarang bersama, ya, baik sebagai kepala keluarga, ya, ibu atau orang tua, sebagai nenek, kakek, ataupun masyarakat, tetangga. Hendaknya kita bareng-bareng bersama menciptakan generasi yang berkualitas. Karena salah satu kendala terbesar atau aset bangsa yang sangat mengkhawatirkan sekali, ya, banyak orang mengkhawatirkan hari ini aset yang dikhawatirkan itu adalah aset kekayaan alam, ya. Tetapi sebetulnya yang lebih mengkhawatirkan itu adalah aset kekayaan kemanusiaan kita, ya. Karena kita memiliki sumber daya manusia yang cukup besar, tetapi tidak berkualitas, ini yang masalah. Ya, kita ingin, ya, yang lahir dari perguruan tinggi yang memiliki pendidikan-pendidikan formal gitu, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kualitas, bukan dari sisi keterampilan dalam bekerja saja, mencari uang semata ataupun untuk hal-hal duniawi, tapi juga yang lebih penting itu adalah mereka lebih punya perasaan dan rasa dan keimanan mereka, ya, untuk segala tindakan mereka tidak merugikan dirinya, orang lain, bangsa dan negaranya, apalagi agamanya. Ini sangat penting, karena hari-hari ini nih yang menjadi problema kita lihat di tengah masyarakat kita adalah terjadinya semacam pergeseran nilai yang cukup luar biasa ketika pikiran yang selalu dominasi yang diajarkan bagaimana ekonomi gitu kan, hidup sejahtera, padahal seakan-akan kesejahteraan itu berada di tangan kita saja, dan kita tidak punya sejahtera, atau umat Islam ini tidak punya sejahtera gitu kan, bahwa hidup dengan sederhana itu tidak sejahtera, atau hidup dengan iman itu sejahtera, sehingga mereka dalam kurikulum itu atau dalam pendidikan-pendidikan mengecilkan waktu maupun perhatian terhadap untuk pendidikan agama. Ini suatu musibah yang besar, padahal ya kesejahteraan, kebahagiaan itu tidak diukur dari segi materi. Betapa banyaknya kita lihat negara-negara yang mungkin materinya dari ekonomi bagus, tapi kerusakan moral, kekacauan pribadinya, ya, masyarakatnya tidak merasakan ketenangan dalam kehidupan mereka. Karena yang ada itu adalah berlomba-lomba, hasad, dengki, berlomba dalam hal dunia. Maka kita lihat hendaknya kita berharap kepada para pemerhati generasi muda, para guru, pendidik, para ustadz, orang tua khususnya, ya, punya visi dan misi yang jelas untuk anak-anak mereka. Tidak hanya selalu motivasi mendapat kerja jadi pegawai negeri atau selalu nanti punya gaji sekian, itu aja bayangan terus, selalu banyak begitu pemikiran orang tua sekarang dan di anak-anaknya, ya. Pekerjaan, kamu bersekolah nanti terus ini di mana kerjanya, selalu itu yang dipikirkan oleh pendidikan orang tua. Padahal, ya, banyak sekali kenyataan sekarang, banyak orang tamat di sebuah perguruan tinggi yang hebat-hebat dengan jurusan tertentu, telah ditekuni pemain keahlian semenjak dari SMA sampai dengan jurusannya sampai menjadi S3, kadang-kadang juga profesinya berpindah dan keahlian yang asli tadi, dan dapat peluang di tempat yang lain justru malah tidak sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang dia miliki. Dan ini kenyataan banyak sekali, ya. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan bahwa yang penting itu adalah kita mendidik generasi kita, generasi yang berkualitas, ya. Tidak malas, tidak manja, tidak cengeng, ya. Baik. Jadi dalam usia 19 tahun dia sudah menjadi khalifah, ya. Walaupun dalam saat dia berkuasa itu sebenarnya kita jelaskan mulai dari masa Al-Mu'tasim di masa, ya, setelah Ma'mun, mulai dari setelah Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, terus berikutnya Al-Mutawakkil, itu kita sudah jelaskan sebelumnya terjadi semacam kekuatan yang terdapat dalam kekuasaan itu tidak berada di kekuatan orang Arab, tapi banyak yang mengambil peran penting dari, terutama dari segi angkatan, pasukan itu banyak dipegang oleh orang bangsa Atrak. Atrak itu bukan Turki yang bangsa Turki sekarang, bukan negara Turki yang masuk di sini. Ada di Turki di sini maksudnya adalah sebenarnya yang telah kita jelaskan, yaitu keturunan-keturunan dari bangsa Mongol yang disebut dari bangsa Mongol, dan daerah-daerah mereka itu ada daerah yang sekarang disebut Uzbekistan, Kazakhstan atau negara-negara Balkan lah gitu ya, termasuk juga Afghanistan. Terusnya daerah itu biasanya itu bangsa yang disebut dulu keturunan dari bang namanya Aturki atau Atrak ya, atau Turki. Jadi banyak yang menjadi memegang peran penting, terutama dari segi administrasi negara itu. Kekhalifahan dipegang oleh mereka, sehingga di dalam kekuasaan itu sangat peran memiliki peran penting mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Dan sampai dalam penentuan khalifah pun mereka sudah ikut andil, karena mereka punya kekuatan, punya sistematis yang sudah terorganisir yang begitu matang, sehingga akhirnya Al-Mutawakkil dikatakan dan dibunuh oleh anaknya. Ini disebutkan oleh para sejarah dengan motivasi dari yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi kita sebutkan dari bangsa Turki tadi. Tetapi sebetulnya yang melakukan pembunuhan itu mereka, kemudian mereka membaiat anak daripada Al-Mutawakkil, Al-Muntasir Billah, karena Al-Mutawakkil telah membaiat 3 orang anaknya, Al-Muntasir Billah, kemudian juga yang kedua anaknya Al-Mu'tazu Billah, kemudian Al-Mu'ayyad Billah. Jadi ada 3 orang putranya sudah dibaiat oleh dia sebelum dia meninggal. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan, ini poin yang penting bagi kita adalah ketika urusan sebuah negara dipegang oleh orang-orang yang punya misi berbeda, yang dimana mereka sudah menghimpun sebuah kekuatan, membuatkan khilafah tadi jadi lemah. Jadi mereka karena kebanyakan yang memiliki peran penting di tengah-tengah kekuasaan itu bukan dari bangsa Arab sendiri. Nah, ini melihat pergeseran-pergeseran itu, mereka yang menjadi panglima dalam, kalau di kita mungkin yang pegang perangan dalam perang keamanan, ya polisinya, tentaranya, kemudian amunisi dan segala seperti keuangan itu, kemudian juga menteri dalam negeri, umpamanya kalau di itu banyak dipegang oleh orang-orang dari bangsa itu, karena politik sebelumnya oleh para khalifah terjadi semacam menggeser kebanyakan dari keluarganya dengan alasan supaya tidak terjadi perebutan kekuasaan. Akhirnya mereka lebih banyak meminta bantu kepada mempergunakan orang-orang asing untuk bekerja. Tetapi akhirnya juga membawa petaka sendiri ke dalam kekuasaan Bani Abbasiyah, yang pada akhirnya mereka sangat berpengaruh dan dapat menyetir lah istilah mengatur berbagai kondisi. Sehingga mereka berani bertindak dengan sangat arogansi di dalam menentukan keputusan-keputusan. Kadang-kadang khalifah tersandra dengan keputusan-keputusan mereka. Nah, ini yang bagi para penguasa, bagi para pemerintah juga harus paham hal seperti ini. Banyak dalam kekuasaan kadang-kadang presiden atau itu sebagai boneka saja, tapi yang berkuasa adalah orang-orang yang di belakang layar. Nah, ini juga terjadi dalam banyak bangsa, sebab-sebab runtuhnya bangsa itu kadang-kadang begitu. Ketika khalifah sebagai seorang yang baik, ya, ataupun presiden seorang-orang yang baik, ataupun pemimpin seorang yang baik, tetapi yang menyetir kebijakan-kebijakan di belakang bukan presiden yang punya andil. Kenapa? Karena presiden ataupun khalifah tadi tersandra dengan sistem-sistem yang sudah diatur di awal. Sehingga ada istilahnya ya saling balas jasa, saling tersandra dengan berbagai masa lalu ya, ketika mau mendapat kekuasaan. Nah, ini membuatkan sebagian khalifah tadi tersandra di masa ini, terutama ini Mutawakkil, terus berikutnya Al-Muntasir Billah, kemudian Al-Mu'taz, kemudian nanti yang khalifah-khalifah berikutnya. Mereka banyak tersandra dalam keputusan-keputusan mereka dari kebijakan daripada orang asing yang tadi banyak memiliki peran di dalam keputusan-keputusan penting yang diambil, terutama masalah kebijakan politik, yaitu banyak dipengaruhi oleh bangsa dari Aturki tadi. Taib, maka mereka banyak punya peranan. Nah, maka kita akan melihat kalau terjadi semacam dalam sejarah itu ada terjadi kezaliman, kadang-kadang tidak mutlak itu langsung kebijakan dari khalifah sebetulnya, tapi adalah tasarruf dari orang yang di bawah yang mengatasnamakan kebijakan khalifah. Itu banyak terjadi juga kalau kita lihat baca sejarah Islam. Jadi sehingga kadang-kadang orang membaca itu kebijakan khalifah, orang melihat secara itu kebijakan khalifah, karena khalifah tadi sudah tersandra dengan berbagai aturan dan segala macam tadi, dia tidak punya wewenang yang mutlak ya. Ini bahkan Al-Muntasir ataupun saudaranya Al-Mu'taz pernah ingin memecat berapa kalau kita menteri-menteri gitu atau orang penting di dalam kekuasaan itu, tidak bisa. Akhirnya mereka berkumpul membuat sebuah kekuatan ya, malah khalifah sendiri bisa dijatuhkan dan ditukar oleh mereka. Nanti akan kita lihat ketika setelah yang berkuasa secara Al-Muntasir ini yaitu Al-Musta'in Billah. Al-Musta'in Billah ini adalah itu saudara dari Al-Mutawakkil, jadi anak dari Mu'tasim. Jadi tidak langsung, walaupun sebelumnya telah ditunjuk oleh Al-Mutawakkil tiga putranya yang bergantian berkuasa setelah meninggal yang pertama, yang kedua, ketiga begitu. Namun ketika Al-Muntasir Billah ini itu dijatuhkan oleh para ya bawahannya yang tadi kita sebut dari orang-orang Turki ini, dia yang mengatur. Akhirnya dia pilih ketika Al-Muntasir Billah ini kalau enggak salah di mampu mereka siasati untuk diganggu kekuasaannya, dan akhirnya mereka berpikir kalau kita masih tetap mengangkat anak Mutawakkil maka kita tidak akan terancam posisi kita. Akhirnya mereka orang-orang penting tadi yang dari orang asing bukan orang Arab tadi itu, dari bangsa Turki tadi itu, akhirnya mereka menunjuk Al-Musta'in Billah ini. Al-Musta'in Billah itu saudara dari Al-Mutawakkil, anak dari Al-Mu'tasim. Nah ini efek dari itu pun Al-Musta'in Billah pun akhirnya juga tersandra dengan, karena mereka ditunjuk dicari oleh para penguasa, oleh bawahan-bawahan dari yang telah memiliki peran penting di dalam kekuasaan itu tadi. Mereka yang memegang peran penting dari keamanan ya, ekonomi, kemudian juga administrasi negara. Baik, ini sedikit pelajaran bagi kita bahwa pentingnya bagaimana pengaruh. Kita lihat bahwa kolega ataupun tim ataupun kalau di kita mungkin sudah disebut sebagai partai politik yang mendukung, itu sangat menentukan kebijakan, keputusan dan perjalanan kekuasaan di tangan, bukan mutlak di tangan presiden kalau di kita mungkin ya. Kalau di masa itu pun khalifah pun sudah mulai tersandar dengan itu, karena sudah ada rasa utang budi dan segala macamnya terjadi dalam perpolitikan mereka. Baik, kemudian maka di zaman Al-Muntasir Billah ini Muhsina ila Alawiyin dia sangat memuliakan keturunan Ali bin Abi Talib, karena memang walaupun Bani Abbasiyah ini adalah Ahlul Bait karena turun dari Abbas ya, paman Nabi SAW dari Bani Hashim sendiri. Kemudian di sana juga ada kita ketahui dimulai dari masa khilafah Utsman bin Affan itu tumbuh semacam komunitas yang mereka fanatik kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa kekuasaan Bani Abbasiyah, cuma mereka sering juga melakukan semacam upaya-upaya pelemahan terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah, sehingga kadang-kadang tindakan daripada penguasa Bani Abbasiyah menghukum mereka atau mengucilkan dari orang-orang yang disebut dengan Syiah ini. Ya, yang atau fanatik kepada Ahlul Bait ini, dan itu berimbas kepada Ahlul Bait sendiri. Ya, sebenarnya kita sebutkan ketika di masa Imam Ahmad pernah difitnah oleh lawannya bahwa dia mau mengangkat seseorang Ahlul Bait untuk pengganti daripada Al-Mu'tasim Billah di masa kekuasaan Al-Mu'tasim Billah, tapi itu tidak terbukti ya. Dan begini cara-cara yang memang sering terjadi dalam perpolitikan pun dalam sejarah, dan akan selalu terjadi fitnah-fitnah ya, bagi orang-orang yang antusias, yang haus kekuasaan dan dunia ya. Dia tidak memikirkan korban, tidak memikirkan, tidak peduli siapa yang binasa, dan yang penting dia adalah dapat mencapai tujuannya. Ini yang perlu kita lihat. Nah, di masa walaupun di masa al-mutawakkil dan di masa sebelumnya itu sudah mulai kita sebutkan al-mu'tasim umpamanya memuliakan, memberikan semacam honor khusus untuk keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa al-muntasib adalah itu lebih diperhatikan lagi, ya. Sehingga rasa yang mereka khawatirkan dari keturunan Ali bin Abi Thalib ini memang ada juga gerakan-gerakan ya dari keturunan Ali bin Thalib ini melakukan semacam upaya-upaya kudeta di daerah-daerah, ya. Itu tentu mereka didorong oleh para pengikut-pengikut Syiah yang sudah kita lihat di masa Ali bin Abi Thalib, di masa Hasan, masa Husain, ya. Itu mereka bagaimana selalu merongrong dan menjadikan Ahlul Bait sebagai tameng mereka untuk gerakan mereka itu. Sehingga untuk mencari dukungan mereka menggunakan slogan Ahlul Bait. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi gap, menjadi terjadinya permusuhan atau jadinya clash, ya, perselisihan kadang-kadang antara keturunan Ali bin Thalib dengan keturunan dari Abbas tadi. Padahal mereka sebetulnya ada sama-sama Ahlul Bait. Baik. Dan akhirnya Al-Muntazir ini memberikanlah jaminan sosial kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Baik. Kemudian Al-Muntasir Billah dibaiat dengan khilafah sebagai khalifah pada bulan Syawal setelah terbunuh ayahnya. Kemudian itu tahun 247 Hijriah, ya. Kemudian dia memerintah tidak lama, dia memerintah cuma 6 bulan saja, tadi sudah kita jelaskan. Namun diceritakan oleh beberapa penulis sejarah, Ibnu Katsir dan juga termasuk Ibnu Khaldun dan Ibnu Athir, para ulama-ulama menceritakan di mana setelah Al-Muntasir Billah ini menjadi khalifah, itu orang-orang dari bawahannya tadi yang nama-namanya dari orang bangsa Turki tadi itu meminta kepada Al-Muntasir Billah untuk memecat dua saudara yang telah diangkat sebagai pengganti khalifah berikutnya oleh orang tuanya Al-Mutawakkil, yaitu saudaranya Al-Mu'taz dan juga Al-Mu'ayyad. Nah, itu diminta untuk dipecat oleh mereka. Nah, ini yang dari awal kita lihat banyak sekali pengaruh-pengaruh itu, adu domba ini, ya. Tentu dengan isu yang memanaslah gitu, yang dipanasi bahwa disebutkan pemanya bahwa si fulan ini ada upaya-upaya untuk merebut kekuasaanmu dan bermacam-macam cara, ya. Apalagi di masa itu untuk konfirmasi dan segala macam data, penyimpanan data, tidak ada bukti seperti sekarang ini yang banyak mungkin bisa dilacak kebohongan-kebohongan. Nah, akhirnya dia panggil saudaranya Al-Mu'taz wal-Mu'ayyad ini dan akhirnya keduanya meletakkan jabatannya, menyerahkan kepada saudaranya. Kemudian Al-Muntasir Billah mengangkat anaknya sebagai penggantinya. Di masa kekuasaan Al-Muntasir Billah, ya, keadilan ditegakkan, azhar al-adl wal-insaf fir ra'iyah, ya, berbuat adil kepada masyarakat, kemudian juga, ya, penduduknya, pemala ilai qulub ma'asyidati haibatim lahu, kemudian sehingga masyarakat mencintainya. Jadi walaupun hanya kekuasaannya 6 bulan, tetapi dalam masa yang singkat ini dia menunjukkan keadilan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat sangat segan dan mencintainya. Wa kana kariman haliman, dan juga dia seorang yang kariman, ya, pemberi, suka memberi, derma gitu, ya, dermawan, dan haliman, santun, penyayang gitu. Ini di antara sifat-sifat yang pantas dimiliki oleh seorang penguasa, mestinya begitu, ya. Tentu sudah sering kita katakan tugas terpenting di antara tugas yang penting penguasa itu adalah menegakkan keadilan. Sebenarnya telah kita jelaskan, bila keadilan itu tegak, jadi tidak perlu pakai kalau bahasa kita hari-hari ini, ya, kampanye untuk melakukan usaha-usaha, ya, bagaimana orang simpatik pada kita dengan terlalu tidak berat-berat sebetulnya, ya. Ya, cukup dengan melihatkan keadilan, rasa perhatian kepada masyarakat, itu dengan sendirinya, ya, masyarakat cinta. Tidak perlu dengan melakukan framing atau berita-berita yang selalu digunakan untuk memuji, memuja, ya, tetapi cukup dengan sikap itu dengan sendiri masyarakat akan bisa menilai. Tidak perlu membuat berita-berita bohong agar supaya orang senang, supaya orang suka, ya. Maka di antara sifatnya Al-Muntasir ini adalah itu disenangi oleh masyarakatnya karena dia menunjukkan keadilan. Nah, telah kita kandaskan tugas terpenting itu karena keadilan itu tidak bisa menegakkannya dan tidak mungkin bisa diraih tanpa kekuasaan kecuali penguasa menegakkan. Ulama tidak punya hak untuk menegakkan keadilan, itu hanya wewenang daripada hakim, daripada penguasa sendiri, ya. Maka yang mampu satu-satunya yang bisa jalan untuk mendapatkan keadilan itu melalui penguasa, mereka yang berhak menegakkannya. Mengatakan kita katakan kalau orang sakit bisa beli di apotek, kalau orang lapar bisa beli makanan di kedai bisa, ya, tapi keadilan tidak bisa dibeli di mana-mana gitu. Kemudian kariman, ya, sikap yang harus juga dimiliki oleh seorang penguasa itu, ya, kariman, ya, apa namanya, derma kepada masyarakatnya, dan haliman, santun kepada masyarakatnya. Ada berapa ungkapan yang, ada dua ungkapan yang indah daripada ungkapan Al-Muntasir Billah ini, yaitu ungkapannya, ini ada dua ungkapan akan saya sebutkan nanti, sangat sebagai mohon ini sebagai apa namanya inspirasi bagi kita. Dia berkata, lazatul afwi a'zabu min lazati tashaffi. Ya. Kelezatan memberi maaf itu, ya, itu melebihi kelezatan daripada apa namanya membalas dendam, membalas perbuatan itu. Jadi artinya kelezatan orang yang didapatkan oleh orang yang memberikan pemaaf, sifat pemaaf itu jauh lebih besar, lebih enak, lebih puas, memuaskan jiwanya daripada seseorang memuaskan jiwanya dengan cara membalas kejahatan orang lain tadi. Ini hal seperti ini didukung oleh banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baru saja kita sering membaca doa di bulan Ramadan, di malam-malam terakhir, 10 terakhir pokoknya, kita selalu baca doa Allah yang diajarkan Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah SWT di malam itu. Itu Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau itu maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, dan cinta orang suka memberi maaf, kan, ya, orang yang memaaf kemaafan, sifat pemaaf itu sangat dicintai oleh Allah SWT. Ya, fa'fu anni, lalu kita bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah tadi, kan, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Jadi kalau orang ingin mendapat ampunan, mudah diampuni Allah, dia juga harus banyak suka memberikan maaf kepada orang lain. Nah, ini satu kalimat yang bagus, ya. Kemudian juga firman Allah SWT, wasari'u ila mawfitam rabbikum jannatil ardhi was-samawati wal ardh wa'adatil muttaqin. Disifatkan itu di antara sifat orang muttaqin disebutkan dalam ayat berikutnya adalah wa'fu 'anil nas, mereka suka memaafkan orang lain. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang memotivasi kita, ya. Maka kata dia, kepuasan jiwa orang yang memberi maaf terhadap orang yang jahat sama dia itu lebih besar sebetulnya daripada sekedar kepuasan jiwanya saat dia mampu membalas kejahatan orang lain. Ya, walaupun umpamanya dia ini dibawa ke pengadilan dapat membalas sesuai dengan kehendak dia terbalasi, tapi sampai di situ, kan. Nah, tapi kalau dia memaaf, jiwanya dapat ketenangan, dan samping itu pahalanya, kemudian apalagi dia akan mendapat poin lagi, Allah mudah juga memaafkan kesalahannya. Allah juga mudah memaafkan kesalahannya. Maka ini suatu sifat yang terpuji, suka memberi maaf. Jangan seperti yang dikata-katakan oleh seorang, ya, kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai slogan sebetulnya, tiada maaf bagimu, itu suatu kalimat yang tidak pantas untuk bagi seorang muslim untuk mengatakan kepada siapapun, ya. Kita harus mau memberi maaf siapapun saja. Ini yang pertama, ya. Itu kalimat yang bagus sekali, ya. Lazatul afwi a'zabu min lazati tashaffi. Jadi kelezatan yang didapat dalam memberi maaf itu jauh lebih daripada dapat membalasi kejahatan orang itu sendiri. Ya. Ini kalimat yang bagus sekali, ya. Kalimat yang bagus. Ingat ungkapannya, ya, kelezatan yang dalam yang dirasakan oleh seseorang. Kalau ayat dan hadis motivasi kita untuk suka memberi maaf, kalau ini dia katakan apa yang akan didapat oleh orang tadi itu, ketika kenapa Al-Quran hadis memotivasi kita? Karena itu lebih baik bagi diri kita sendiri, ya, ke jiwa kita sendiri gitu, ya. Ke jiwa kita sendiri dulu, ya, kepuasan jiwa kita Dan kemudian juga jelas pahalanya besar. Kemudian tambah lagi nanti apa? Poinnya lain adalah Allah juga mudah memaafkan kita ketika kita suka memaafkan orang lain. Nah, maka dia katakan lazzatul afwi a'dhabu min lazzati tashaffi. Masya Allah ya, kalimat yang bagus. Kemudian dia timpa lagi kalimat wa akbahul af'alil muqtadir al-intiqamu. Seburuk-buruk sifat atau perbuatan orang yang di atas ini yang mampu membalas ya, suka balas dendam. Dia penguasa ya. Lalu dia balas dendam karena dia lagi kekuasaan di tangan dia. Nah, ini sebuah perbuatan seseorang yang dalam posisi dia sedang memegang wewenang ya, orang yang memegang wewenang, dia ingin balas dendam. Ini suatu sifat yang buruk itu. Ya, ini suatu sifat yang buruk kata beliau. Ya, akbaru af'al muqtadir al-intiqam. Orang yang berwenang itu sifat yang terburuk kalau suka balas dendam, itu sifat yang buruk bagi seorang yang berwenang. Ya. Jadi ketika dia berkuasa, ketika dia punya kesempatan, ketika punya dia wewenang, ya, digunakan untuk menghabisi lawan-lawannya politiknya atau menghabisi ini balas dendam semua dia kan gitu. Nah, ini akbahu af'alil muqtadir. Itu adalah sifat orang yang terjelek dari orang yang sedang berwenang. Memiliki wewenang adalah suka balas dendam. Nah, seorang yang mestinya berwenang itu dia memiliki sifat yang lebih tinggi, yang lebih mulia adalah memberikan maaf. Nah, ini kalimat yang bagus diungkapkan dalam mentasir ya. Akbahu af'alil muqtadir al-intiqamu. Sangat jeleklah sifat orang yang sedang berwenang itu ya, sifatnya suka balas dendam. Taib. Kemudian diangkat ungkapan yang lain ialah dinukil dan mukasi juga dalam kitabnya Bidayanya jilid 14 ya, halaman 463 dia belum juga berkata wallahi demi Allah ma azza dhu batilin qattun, tidak akan pernah mulia orang pelaku kebatilan itu, tidak akan pernah mulia orang pelaku kebatilan itu, walau tala al-qamaru min jabinihi, walau bulan purnama terbit di keningnya. Jadi bagaimanapun dia menghiasi dirinya dengan pangkat, kekayaan apapun, kalau dia bukan orang yang berada atas kebenaran, bagaimanapun dia menghiasi bajunya yang bagus, pakaiannya yang mahal. Kita lihat sekarang banyak orang-orang yang di dalam kebatilan ya, menghiasi kebatilannya dengan kedudukan, dengan kemewahan, dengan pakaian, dengan apapun. Ma'azza, wallahi ma'azza, kata Al-Muntasir. Demi Allah, tidak akan pernah mulia. Karena kemuliaan itu kan yang punya Allah Subhanahu wa taala, yang akan memuliakan orang ini siapa? Ya, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang itu ya, dengan cara melakukan hal-hal yang mulia yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat banyak ya, maaf bicara kita, ada orang-orang yang mencari kemuliaan dengan ketenaran, dengan berbagai hal gitu kan. Dia punya follower yang banyak, mungkin jutaan, gimana pun, itu mulia di sisi siapa? Ya, orang-orang yang sejenis dengan dia. Kalau bahasa kasarnya kita lihat ya, kalau sesama pencuri, dia akan sangat apa namanya, atau sama bajingan akan sangat menghargai bajingan yang lebih hebat yang daripada dia, kan begitu istilahnya ya. Makanya dia katakan orang yang melaksanakan kebatilan itu tidak akan pernah mulia ya, walau apa tadi tala'al qamaru fi jabinihi ya, walau tala'al qamaru min jabinihi, walaupun ya, keningnya mengeluarkan bulan purnama, terbit bulan purnama di keningnya, walau bagaimana mahkota dipasang kepada orang yang asalnya dia itu adalah orang batil, keji jiwanya, akhlaknya, imannya enggak ada manfaat bagi dia. Perhiasan, atribut-atribut apapun yang dipakai oleh dia. Ma wallahi ma azza ya, dhu batilin. Ini disebutkan sini, wadimi Allah, tidak akan pernah orang yang melakukan kebatilan itu ya, mulia. Walau tala al-qamaru min jabinihi, walaupun bulan purnama terbit di keningnya, gimana pun dia jadikan bulan purnama sebagai mahkotanya ya, tidak akan mulia. Artinya apa di sini? Ya, artinya kita ya, kalau ingin mencari kemuliaan itu bukan dengan cara yang salah. Ya, carilah dengan cara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia insyaallah itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia insyaAllah orang yang mau bertakwa, menjalankan kebaikan. Maka orang semakin taat kepada Allah, akan Allah muliakan dia. Ya, Allah akan muliakan dia walaupun semua manusia. Nah, maka berikutnya dikatakan oleh dia lagi, lanjutan dari ungkapannya tadi, wala dhalla dhu haqqin, tidak akan pernah orang yang melaksanakan kebenaran qattun, tidak akan pernah hina orang melaksanakan kebenaran, tidak akan pernah hina orang yang melaksanakan kebenaran. Ya, walau asfaqal alamu alaihi, walau semua penduduk bumi, semua isi alam ini kompak ingin mencelakakan, menghinakannya, enggak akan pernah hina dia. Subhanallah. Ini sebuah keyakinan yang harus pada diri kita ketika kita memegang kebenaran, ya, percaya kita dengan kebenaran itu dan yakin bahwa kemuliaan itu hanya dengan mengikuti kebenaran, bukan mengikuti hal yang salah. Ya. Jadi artinya di sini, ya, bahwa kemuliaan itu hanya mengikuti. Dan contoh umpamanya, contoh kalau ada orang mendapatkan kekuasaan tapi dengan cara yang tidak mulia gitu ya, tipu sana tipu sini ataupun dengan melakukan makar, menipukan upaya-upaya yang tidak sesuai dengan aturan, dia tidak akan tenang dalam kekuasaannya. Ya, pertama dia akan selalu ingin bagaimana rahasia tidak terbongkar. Itu sudah begitu jiwanya nggak akan tenang. Dan dia sudah tersandra takut rahasia ini terbongkar kalau dengan kolega-koleganya, dan dia akan terpaksa menginginkan apa yang diinginkan oleh orang yang bekerja sama dalam merencanakan untuk dia duduk sebagai penguasa tadi. Ya, pasti dia akan selalu tersandra dengan hal itu. Ya, maka kemudian orang-orang yang memuliakan dia, ya orang-orang yang setipe dengan dia. Kemudian kalau orang yang setipe dengan dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari dia, dia akan bongkar keburukannya, dia dihina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dihinakan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan manusia. Subhanallah, kalimat ini betul sekali ya. Jadi artinya apa? Kita mencari kehormatan, mencari kekayaan. Kalau bukan dengan cara yang halal, tidak akan pernah kita. Orang kaya dengan korupsi, terus bangga pakai mobil mewah, rumah mewah, ya. Dia merasakan dia banggakan pada orang, padahal dia dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang haram umpamanya. Dari mana hanya dia merasa mulianya dirinya. Ya. Tapi seseorang yang punya gubuk tapi itu hasil dengan cara yang halal, dia bangga tidur dengan di rumahnya, tenang dia tidur di rumahnya. Kalau orang dapatkan cara yang tidak halal, tidur di rumah pun dia gelisah. Walaupun rumahnya sudah dipasang apa namanya CCTV, ada satpam segala macam, tidak gelisah. Tetap gelisah dia. Subhanallah. Memang apa yang diperintahkan Allah bagi kita itu yang terbaik, dan itulah yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Ini kalimat cukup bagus ya, untuk selalu kita ingat, termotivasi untuk mengamalkan Al-Quran, bagaimana untuk kita istiqomah dalam kebenaran dan menjauhi segala hal-hal yang akan membawa kehinaan, dan jangan tertipu dengan cara-cara batil atau kita tergoda dengan cara-cara yang batil untuk mendapatkan kekuasaan, kedudukan, harta dan segala macamnya. Jadi tidak akan pernah mulia kalau kita mencapai sesuatu itu dengan cara yang batil. Tidak akan pernah mulia kita. Walaupun kita dapatkan, tapi tidak mulia. Tidak mulia, gitu kan. Tapi kalau kita dapatkan cara yang benar, cara yang kalau orang administratif yang jelas, ya, halal gitu ya. Walaupun sedikit berharga, ya. Kalaupun memang kita dapat suatu kedudukan dengan cara yang begitu, ya merasa mulia kita. Bahkan orang-orang pun akan memuliakan kita, karena orang melihat bahwa kita bukan orang yang antusias, bukan orang yang haus kekuasaan, bukan orang yang gila dengan kedudukan. Ini kalimat yang diungkapkan oleh Al-Muntasirillah, wallahi ma azza dhubatilin qattun walau tala'al qamaru min jabinihi wala dhalla dhu haqqin qattun. Tidak akan pernah hina orang yang di dalam tidak akan pernah mulia orang yang dalam kebatilan, sekalipun ya bulan purnama terbit dari keningnya. Dan tidak akan pernah hina orang yang memperjuangkan berada dalam kebenaran, memperjuangkan kebenaran sama sekali, walaupun seisi alam ini ya ingin menjatuhkannya atau menghinakannya. Baik, terima kasih, semoga apa yang kita jelaskan ini cukup bisa kita ambil faedahnya ya. Baik, terakhir tadi kita jelaskan ketika Al-Muntasir itu setelah berkuasa, Sara Yasubul Atrak, dia mulai tidak suka dengan orang-orang Atrak ini, orang-orang Turki ini. Tadi kembali kita ingat, Turki yang maksud disini bukan bangsa negara Turki yang sekarang, tapi adalah satu jenis bangsa, suku yang hidup di daerah Balkan, yang sekarang daerah-daerah yang negara bagian dari Rusia. Sebenarnya kita sebutkan Azerbaijan, Kazakhstan, dan juga sebagian ulama menyebutkan adalah asalnya bangsa dari bangsa Mongol atau Genghis Khan segala macam dari bangsa Turki ini. Taib, kemudian li'anuka mahiban suja'an wa yaqulu haula'i qatatul khulafa. Kemudian dia katakan mereka-mereka ini adalah yang para pembunuh khalifah, kata Muntasir ini. Fa'amilu 'alaihi. Nah, akhirnya mereka bikin apa, siasat untuk menjatuhkan Al-Muntasir ini. Wa hammu bihi. Jadi mereka berencana itu. Fa'ajazu 'anhu, lalu mereka enggak mampu, li'anu kana mahiban syuja'an, karena Al-Muntasir ini adalah orang yang punya wibawa yang kuat kemudian berani. fitanan mutaharizan, dan juga cerdas dan sangat hati-hati gitu ya. Fatahayyalu ila andasu ila tabibihi. Nah, akhirnya mereka buat semacam skenario ya. Disebutkan dia ini ada yang mengatakan dia bayar dokter yang merawat Al-Muntasir ini untuk meracun dengan imbalan itu 30 ribu dinar ya, waktu dia sakit. Fa'asyara bifasdihi, jadi dilakukan semacam fasdu, obat atau suntik itu ya, atau fasdu, jadi semacam bulu yang digunakan itu ada racun ya, dan lalu meninggal gara-gara itu siapa namanya Al-Muntasir ini. Ada juga menyebutkan meninggal gara dia berhijamah, kemudian alat hijamnya dikasih racun atau sebagainya. Kemudian dokter yang mengobati tadi itu lupa bahwa alat yang digunakan itu ya untuk meracun, untuk membunuh Al-Muntasir itu tadi lupa dia. Pak Amar Gulamahu, Pak Fasadu, dan dia menyuruh pembantunya ataupun budaknya juga mengambil alat itu, dan akhirnya digunakan untuk mengobat dia sendiri ya, pamata, dan juga mati. Nah, ini sama yang diungkapkan oleh Al-Muntasir tadi sendiri ya, mazalla zubatil qattun ma'azza wallahi ma'azza zubatil qattun wala talaqa murmijamini ya, al-jaza min jinsil amal. Ketika dia gunakan alat itu untuk menolong, dan alat itu sendiri yang bawa dia mati, artinya dia yang kecebur ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Ini disebutkan Ibnu Taifur ini yang meninggal gara-gara juga akibat dari alat yang dia gunakan untuk digunakan membunuh Al-Muntasir tadi, diracun, itu pun yang membuat dia meninggal karena alat sendiri digunakan untuk dia saat dia sedang sakit. Kemudian ketika dia sudah mendekati ajalnya, dia berkata kepada ibunya, ya ibu, zahabat minni dunya wal akhirah. Ketika dia sudah mendekati ajalnya, dia katakan kepada ibunya, sungguh telah lepas dari genggamanku dunia dan akhirat. Ajal tuhnya ini disebutkan ya karena dia terprovokasi dengan sikap dari orang-orang yang tadi melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, kemudian juga memecat dari dua orang saudaranya. Dia meninggal pada tahun 248 Hijriah, yang kita katakan dengan umur yaitu sekitar 26 tahun. Afwan. Tadi kita sebutkan atau kurang dari itu. Cuman ada riwayat menyebutkan bahwa dia ini berkuasa, ada menyebutkan umur 19 tahun. Kalau dia meninggal umur 26 tahun, berarti dia umur 25 tahun sudah berkuasa. Falam yatamatta bi khilafa ila syahran ma'dudatan duna sitat asyhur. Dia tidak berkuasa kecuali dalam masa yang sangat singkat, itu hanya 6 bulan. Taib. Kemudian kemudian disebutkan juga oleh sebagian daripada penulis sejarah bahwa ketika dia dituduh membunuh orang tuanya, bahwa banyak penulis sejarah mengatakan setiap orang yang melakukan pembunuhan terhadap khalifah sebelumnya, maka dia tidak berkuasa sesuai, kecuali sesuai dengan masa itu juga. Maka disebutkan sini, setiap orang yang pernah membunuh orang tuanya dalam berkuasa itu tidak lebih 6 bulan. Disebutkan kisah yaitu Shirawi bin Kisra bin Hormuz, ini dari orang Persia yang membunuh orang tuanya palam ya, dan dia tidak bisa berkuasa kecuali 6 bulan setelah orang tuanya meninggal. Ini apa namanya semacam faedah saja digarisbawahi oleh sebagian penulis sejarah ya, karena diindikasi oleh sebagian penulis sejarah bahwa Al-Muntasir Billah ini terlibat dalam terbunuhnya orang tuanya Al-Mutawakkil di tangan orang-orang Turki tadi. Baik, kemudian As-Sa'alibi dalam Lathaif Ma'arif menyebutkan A'raqul Khulafa fi Khilafa Al-Muntasir. Jadi orang yang benar-benar matang memiliki kekuasaan di dalam khilafah itu Al-Muntasir. Kenapa? Karena yaitu dia dan saudara-saudaranya dan bapak-bapaknya semua khalifah. Arti maksudnya keluarga khilafah yang paling apa namanya, yang paling berkuasa, yang paling memiliki kedudukan yang sangat mulia ketika dia berkuasa, karena keluarganya semuanya khalifah, saudara-saudaranya, orang tuanya gitu. Wa kadzalika akhul mu'taz wal mu'tamad, demikian pula saudaranya al-mu'taz al-mu'tamad. Kemudian di sini Imam As-Suyuti menyebutkan yang lebih mulia dalam berkuasa lagi adalah al-mu'tasim, kata Imam Suyuti, karena dia adalah orang yang banyak menaklukkan musuh-musuhnya, di antaranya ketika berhadapan dengan Rum. Kemudian juga disebutkan Imam Suyuti ketika orang tuanya 8 orang secara berturut adalah khalifah semua. Baik, ini di antara faedah yang dapat kita ambil dari pelajaran khilafah al-muntasibillah. Yang setelah itu gimana kita katakan tadi, dia terbunuh di dalam sejarah, disebutkan dia terbunuh dengan cara diriwayatkan diracun, ya, ke atas ketidaksenangan dari para bawah-bawahannya yang memiliki peran penting dari badan sepasatur kita tadi. Dan akhir setelah itu nanti akan ditunjuk anak pamannya, yaitu al-musta'in billah, ya, anak pamannya bismillah, yaitu anak dari al-mu'tasim, anak dari saudara al-mutawakil, anak dari mu'tasim. Demikian untuk pembahasan materi kita, semoga apa yang kita bahas dapat kita ambil pelajarannya, dan kita kembali kepada al-akh madu kita dari studio 2 Cilengsi. Naam Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita, dan Allah mudahkan untuk bisa memahami serta bisa menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Kami persilahkan di layanan telepon mulai sekarang, kami buka di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama, silahkan. Halo. Halo. Belum tersambung. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung, silahkan di 021-823-6543, dan juga Anda bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui pesan singkat di 081-989-6543. Silahkan, telepon yang pertama. Ya, assalamualaikum. Dengan, waalaikumsalam, dengan siapa, di mana? Dengan Tatan di Depok. Silahkan, Pak Tatan. Silahkan, Pak. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya, Pak, ya. Bapak cukup fokus dengan gagang telepon saja untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Terputus, kami mohon maaf. Silakan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di layanan telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Kami berpindah ke pesan singkat dari Hidayat di Kalimantan Barat yang bertanya, Afan Ustadz, benarkah runtuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah dikarenakan kehidupan mereka yang glamor, yang suka menghambur-hamburkan harta? Syukron wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Taib lah dari Kampung Barat yang bertanya, semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua, mengenai tentang bagaimana kehidupan khilafah di akhir-akhir keruntuhannya, banyak sekali penyebab-penyebabnya. Insyaallah akan kita bahas di akhir masa kekhilafahan Bani Abbasiyah ini, apa saja penyebab-penyebabnya. Dia memang di antaranya disebutkan peroma, di antaranya adalah khalifah yang berikutnya semakin kemampuan dari pemaham agamanya jauh menurun. Mulai kita lihat ini semenjak telah Al-Mu'tasim, itu Al-Mutawakil, terus nanti akan lihat ya, timbul tenggelam, ada yang baik, ada yang tidak, begitu terus ya, walaupun ada kebaikan, cuman ada keburukan yang lebih menonjol gitu. Dan akhirnya nanti di saat terakhir runtuhnya kerajaan Abbasiyah ini, ada berapa hal yang menyebutkan, di antaranya ada menyebutkan khalifah sudah jauh sekali dari tuntunan Islam dalam menjalankan kuasanya. Munculnya utama aliran sesat, utamanya adalah posisi yang negara yang dipegang oleh aliran Rafidhah saat itu, yaitu Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi, yang bekerjasama dengan musuh yang munafik, yang mereka membuka celah untuk kepada bangsa Tatar untuk menyerang penguasa kekuasaan kaum muslimin saat itu. Nah, ini akan kita bahas nanti di akhir masa kekuasaannya. Tidak pungkiri memang mungkin di antaranya penyebabnya juga mungkin ya karena memang kurangnya ilmu agama, dan kemudian mereka memiliki kekuasaan. Tentu kalau kekuasaan, harta dan segala macam akan bisa mereka miliki, bisa saja mereka lalai dalam kekuasaan mereka ya. Di antara hikmah Allah SWT memperlihatkan setiap kekuasaan itu melemah jauh dari ajaran agama, pasti akan runtuh ya. Kemudian munculnya tadi kita sebutkan aliran, kemudian juga penguasa jauh dari akidah yang benar, kemudian juga kita lihat masyarakat sendiri pun sangat jauh dari tuntunan agama ya. Kalau kita lihat nanti masa-masa bagaimana runtuhnya kawasan Bani Abbasiyah ini, dan banyaknya korban yang di mana waktu itu disembelih oleh bangsa Tatar, mereka masuk menguasai ibu kota khilafah Baghdad ya, dan membumi hanguskan kota Baghdad atas bantuan daripada dua orang Syiah Rafidho, itu Ibn Al-Qami dan Nasiruddin Tusi, yang memberikan peluang dan terjadinya semacam penipuan di antara kerjasama antara dua orang Perdana Menteri ini, dua orang yang berkuasa, yang diberkat dengan khalifah ini, menipu khalifah untuk datang bernegosiasi di luar kota Baghdad. Jadi sehingga ada 70 orang ulama yang ikut menemani khalifah untuk berunding dengan bangsa Tatar waktu itu. Jadi mereka ini dipanggil satu persatu dan masih dipenggal di dalam tendahnya bangsa Tatar ini. Jadi mereka berkhianat. Di awalnya ingin perundingan, tapi perundingan tidak diadakan di tempat yang jelas, di tempat yang aman, tapi di tempat musuh, di tendahnya orang Tatar. Dan di situ mereka disembelih satu persatu. Akhirnya setelah itu terbunuh, mereka masuk ke kota Baghdad, dan yang memberi informasi tentang posisi-posisi penting vital di kota Baghdad itu, di mana tempat istana khalifah, di mana perpustakaan Al-Hikmah yang besar tersimpan di situ, khazanah ataupun gudang ilmu, buku-buku para ulama, itu atas informasi dari dua orang tadi, Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi. Nanti kita akan bahas ini di akhirnya, bagaimana korbannya, sadisnya orang-orang bangsa Mongol atau Tatar ini menghabisi kaum muslimin di saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Zurni di Jambi Pak. Silakan Pak Zurni pertanyaannya. Ini Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya ini banyak nonton acara TV, termasuk Roja TV. Kemarin saya nonton di TV, Hadi TV. Ya, pertanyaannya langsung Pak. Nah, ini kan masalah Khalifah Abbasiyah dengan Khalifah ini apa yang menghancurkan nano itu kan nano Khalifah Sayyidina Ali gitu. Nah, jadi cucu-cucunya Sayyidina Ali kan banyak dibantai oleh ini Khalifah ini. Nah, jadi orang Syiah kan gimana itu tuh, katanya orang ini kepingin merebut kekuasaan ini Sayyidina Ali gitu. Jadi sekarang pertanyaan gini, kan Ano ini Khalifah Sayyidina Ali ini kan rata-rata kayaknya kaum Syiah gitu. Nah, yang bingung itu ini seperti hewan yang tidak bersisi haram dimakan. Pernah saya lihat dia tuh salat sujud berlapis dengan seperti tisu di kepala gitu. Apa memang betul ada ajaran dalam Islam seperti itu? Kami ini orang awam Ustaz gitu. Mohon penjelasan pencerahannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan dari Bapak Zulmi dari Jambi. Semoga Allah SWT merahmati dan beliau dan kita semua. Mengenai pembicaraan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, sebetulnya sudah jauh ya kita bicara. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, orang-orang Syiah memang bergabung di bawah kesan beliau, tetapi beliau sendiri pun tidak memiliki pemahaman seperti orang Syiah. Ya. Apalagi seperti Syiah hari ini, yang mengatakan Al-Quran itu sudah ada di disertasi, terjadi perubahan-perubahan di oleh Abu Bakar dan segala macam. Itu tidak pernah dilakukan. Bahkan Ali bin Thalib sendiri yang mengakui tentang memuji sikap Utsman pemanya. La taqlu fi Utsman fa innahu la, yakni kemudian juga ajaran fil mushaf Abu Bakar. Pujian dari Ali bin Thalib terhadap Abu Bakar, terhadap Utsman tentang dalam bagaimana upaya penulisan Al-Qur'an. Kemudian juga ketika ada orang yang mengatakan Ali bin Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, malah Ali bin Thalib sendiri menegaskan di Kufah sendiri memberikan peringatan, "Man faddalani 'ala Abu Bakar Umar jallatu jadal muftari." Orang yang mengatakan aku lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia sebagai seorang yang pembohong. Dan banyak sekali pujian-pujian dari sahabat. Intinya tidak ada permusuhan antara Ali bin Thalib dengan seorang para sahabat Nabi SAW. Ya. Cuma perbedaan ijtihad mereka waktu di Muawiyah bin Abi Thalib, dan itu bukan masalah khilafah. Perbedaan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bukan permasalahan khilafah, tapi permasalahan dalam menyikapi pembunuh Utsman. Nah, ini harus kita jelaskan. Jadi Ali bin Abi Thalib khalifah. Nah, Muawiyah belum bersedia membaiat sebelum pembunuh Utsman bin Affan itu ditangkap dan dieksekusi. Nah, ini perbedaan sebetulnya. Dan tidak pernah ada pernyataan atau keinginan ataupun ada ahli sejarah mengatakan bahwa Muawiyah itu berupaya menjadi khalifah, enggak? Tidak ada. Cuman memang wilayah Muawiyah sangat luas, dia memiliki wilayah yang sangat luas, dia gunakan kekuatan posisinya itu untuk meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengeksekusi dan menangkap para pembunuh Utsman. Nah, karena di antara keluarga Utsman yang bisa menuntut permintaan itu melalui penguasa ya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan tidak ada semacam saling hina, saling tuduh sesat antara Muawiyah dan Ali, enggak pernah. Ya, Ali bin Thalib memuliakan Muawiyah, Muawiyah memuliakan Ali bin Thalib. Cuma perbedaan mereka saat itu dalam masalah menyikapi pembunuh Utsman bin Affan. Perbedaan ijtihad mereka. Dan itu pun perbedaan yang terjadi sebagian besar daripada sahabat, ya kan? Ada yang gabung dengan Muawiyah, ada yang gabung dengan Ali bin Thalib. Dan kecuali Umar Ibnu Umar, beberapa orang sahabat yang lain, itu mereka tidak mau ikut karena ini adalah suatu fitnah yang mereka lihat sama kaum muslimin. Intinya ketika hal itu terjadi sama mereka, dan mereka adalah orang-orang yang lebih ikhlas, yang lebih jauh ilmunya tinggi daripada kita, kita yang hari ini yang tidak tahu persis apa penyebab dan peristiwa yang sejatinya. Mereka saja hari itu yang mereka adalah orang panutan umat ini, ya terjadi perbedaan pendapat antara mereka. Bagaimana dan kita hari ini mengatakan ya apa namanya menyikapi peristiwa-peristiwa ini dengan emosional yang melebihi, itu tidak pentas. Kita justru tetap mengatakan ya sebenarnya yang Allah tuntun kita dalam doa kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita mohon ampun untuk saudara-saudara orang iman yang terbelalu, ya mereka para sahabat Nabi berijtihad, ada kesalahan-kesalahan, ya wajar, mereka manusia, dalam pandangan-pandangan mereka mungkin setiap mereka ada yang berbeda pendapat, ya kemudian ada informasi-informasi yang mungkin salah sampai pun mereka membuat mereka salah dalam berijtihad, bisa saja. Tapi kita tidak boleh merendahkan, melecehkan, menghina, pacari, memaki, apalagi sampai tingkat mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Maka kita mengatakan, memohonkan ampun buat mereka-mereka itu. dan mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Mu'adz bin Abi Sufyan adalah para penulis, salah seorang dari para penulis wahyu di masa Rasulullah SAW, dan dia juga banyak jasa dan berjihad di jalan Islam luar biasa bersama Rasulullah SAW, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang juga ada dalam dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Intinya, kita menyikapi perbedaan para sahabat itu adalah sesuai dengan dijawab oleh sebagian ulama, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itu adalah peristiwa yang telah berlalu, kita hanya tinggal mengambil ibrah saja, ya. Kita, ya, tilka ummatun qad khalat, itu sudah berlalu. Ya, lakum lahum ma kasab lakum ma kasab wa lahum ma kasab, ya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka mempertanggungjawabkan amal ibadah mereka, kita juga wajib, kita hanya akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, ya. Dan kita tidak akan dipertanyakan tentang dosa-dosa mereka. Nah, inilah sikap kita kepada para sahabat Nabi. Adapun pertanyaan tentang ada sebagian orang-orang sholat harus memakai alas tertentu, apalagi diyakini sebagai ada keutamaan dengan meletakkan batu ataupun kayu, ya, dan apa yang disebutkan oleh Bapak tadi bukan hanya hal tidak terjadi dan kenyataan, dan saya sendiri pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri di bandara, salah satu bandara, ya, dan bahkan sempat saya foto dua orang sholat dengan memakai batu yang ada di sakunya, dikeluarkan ketika sujud, ditaruh, ya, dan itu menurut keyakinan orang Syiah Rafidah adalah batu Karbala yang mereka menganggap bahwa sujud di atas batu itu lebih afdol, ya. Bahkan sebagian mereka mengatakan sholat tidaklah akan berpahala atau tidak diterima kalau tidak sujud di atas batu Karbala. Ini salah satu akidah mereka yang mengkultuskan tanah Karbala. Tentu ini satu bentuk, ya, mirip dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani yang mereka mengagungkan salib, padahal Tuhan mereka menurut mereka itu disalib. Kok salibnya dimuliakan padahal Tuhannya disalib? Demikian pula, ya, ketika orang-orang Syiah Rafidah ini, kenapa dia muliakan tanah Karbala? Bahkan tanah Karbala itu tanah di situ dapat musibah, terjadi musibah bagi Husain radhiyallahu anhu. Mestinya mereka bukan menjadikan sebagai kenangan untuk mereka puja, mereka apalagi dianggap sebagai ada keutamaan sujud di situ. Tentu jelas ini sangat menyelisih tuntunan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi dan para ulama-ulama yang telah menjelaskan tentang bagaimana kita beragama dan beribadah dalam Islam ini. Tidak ada satupun di dalam kitab fikih para ulama mengatakan adanya keutamaan tentang sujud di tanah Karbala kecuali menurut paham-paham orang-orang Syiah Rafidah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum, dari Abdul Ghani di Jawa Tengah mau bertanya, Ustadz, bangsa Tartar yang menyerang Bani Abbasiyah tersebut sekarang ini orang dari suku atau negara apa, ya Ustadz? Dan bagaimana, pertanyaan tambahan, bagaimana kaum muslimin di zaman itu mengusir bangsa Tartar setelah terjadi pembunuhan yang begitu besar? Silakan Ustadz. Baik, bangsa Tatar itu ada beberapa pendapat menyebutkan mereka berasal di daerah yang sekarang itu Mongol, bangsa Mongol, Mongolia, ya. Nah, Mongolia ini di sekitar daerah-daerah yang tadi kita sebutkan, masuk bahasa Turki, ya, itu daerah-daerah yang Asia Sugro, Asia Kecil, ya, namanya, atau Balkan, daerah situ, itu bangsa Mongol. Atau mungkin antum bisa lihat juga di Google di mana tepatnya itu negara Mongol itu. Kemudian yang hidung mereka agak pesek, kemudian wajah mereka putih kemerah-merahan, itu disebutkan di dalam penjelasan oleh ulama sifat-sifat mereka. Adapun dan setelah itu mereka banyak yang masuk Islam, ya. Setelah mereka itu memang sejarahnya panjang, setelah itu memang terjadi kelemahan Islam luar biasa, bahkan banyak sekali wilayah-wilayah Islam yang dicopot oleh mereka, yang di apa namanya diambil oleh mereka, sampai masa Syekh Islam Taimiyah itu ikut berjuang melawan bangsa Tatar ini, ya, bangsa Tatar ini. Mereka cukup lama berkuasa dan umat Islam di bawah pengaruh mereka, ya, sampai dari runtuhnya kerajaan Abbasiyah, bahkan di akhir juga sampai pada masa Syekh Islam Taimiyah yang hidup di abad ke-8, ya, kemudian mereka bangsa Mongol ini muncul ada dari abad ke-7, ya, hampir satu abad mereka berkuasa. Artinya kondisi Islam setelah itu ya di wilayah-wilayah lain tetap Mesir ya masih banyak Islam, masih banyak wilayah-wilayah yang lain mereka tidak juga mampu menguasai daerah Syam umpamanya, daerah Mesir dan daerah-daerah Islam di Cordova yang setelah kita sebutkan di Andalus itu masih ada Islam di sana ya, mereka tidak sampai ke situ. Kemudian daerah-daerah Afrika ya juga ada Islam di situ ya, Islam masih tetap berjalan. Tapi khususnya yang kenapa lebih besar terdengarnya gaung mereka, karena mereka menguasai Baghdad dan Baghdad merupakan soal itu adalah penguasa kekuasaan Islam yang terbesar. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, terima kasih atas jawabannya, jazakallahu khairan. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan bagi Anda yang menghubungi kami via telepon di 0218236543. Silahkan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Tan di Depok. Silakan Pak, pertanyaannya langsung. Ya, Ustaz, gimana bisa terjadi antara apa tuh fitnah Ali dan Aisyah, Ustaz? Tolong bisa diceritakan, Ustaz. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Baik, hal ini juga sudah kita bahas ya dalam jumpa kita yang sudah lama ini. Ya, di waktu peristiwa masih Khulafaur Rasyidin. Ringkasnya begini, Aisyah radhiyallahu anha bukan bermaksud ingin melakukan apa-apa kepada Ali bin Thalib, hanya ingin menasihati Ali bin Abi Thalib. Dalam pandangan sama seperti Muawiyah itu meminta agar apa namanya? Ali bin Thalib melakukan eksekusi dan menangkap para pembunuh Utsman. Jadi banyak dipahami oleh sebagian orang bahwa Aisyah itu pergi merontak. Merontak apa yang merontak? Aisyah itu tahu bagaimana adab dalam Islam, bukan pergi merontak, tidak sama sekali ingin merontak ke sana. Hanya dari selepas haji dia ajaklah beberapa mahramnya ingin menghadap Ali bin Thalib. Nah, dalam perjalanan itu dihadang oleh pasukan Ali bin Thalib. Mereka menganggap bahwa Aisyah ini dalam hal ingin melakukan kudeta. Masa Aisyah akan melakukan kudeta dan pasukannya juga kecil, Aisyah tidak bawa pasukan besar ya. Kemudian juga apa namanya, Aisyah juga tahu bahwa yang berkuasa itu Ali bin Abi Thalib dan dia tidak pergi dalam rangka berperang sebenarnya yang digambarkan oleh sebagian orang, tidak pergi berperang tapi dalam rangka ingin menyampaikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib untuk bertemu dengan Ali bin Abi Thalib ya. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib berdebat dengan orang Khawarij ya, kan salah satu penyebab orang Khawarij tidak mau taat kepada Ali bin Thalib dan mengkudeta kuasa Ali bin Thalib adalah ketika mereka menyebutkan kamu berperang tapi tidak mengambil rampasan perang dan tawanan perang. Yang dimaksud oleh mereka itu adalah saat perang Jamal yang ini. Nah, lalu Ali bin Thalib menyebutkan siapa di antara kalian yang mau mengambil Aisyah sebagai tawanan perangnya. Ali bin Thalib telah menghormati Aisyah radhiyallahu anha dan menganggap sebagai seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ketika itu Ali bin Thalib mengatakan siapa di antara kalian siap mengambil Aisyah sebagai tawanan perangnya. Dan peristiwa perang Jamal ini terjadinya karena sudah kesepakatan bahwa Aisyah mau kembali ke Madinah ya, dan tidak jadi ke Kufah karena dihadang oleh pasukan Ali bin Thalib. Sudah kesepakatan begitu. Cuman di tengah malam hari ketika mereka ya beristirahat, nah setelah terjadi perundingan di siang hari, di malam harinya jadi dibuat semacam skenario oleh orang Khawarij, oleh para pembunuh Utsman ini, kalau seandainya kondisi menjadi aman ya, terkendali ya, Aisyah kembali ke Madinah, kemudian Ali bin Thalib akan fokus untuk memperbaiki kondisi untuk mana pasti akan menangkap para pembunuh Utsman ya, maka mereka-mereka yang terlibat dalam memang di antara orang-orang yang ikut membunuh Utsman di Madinah memang bergabung ke dalam kekuasaan Ali bin Thalib di bawah itu. Maka saat itu Ali bin Thalib masih sulit untuk melakukan penyisiran terhadap mereka. Ya, di antara uzurnya Ali bin Thalib kepada Muawiyah dan kepada Aisyah untuk menyisir para pembunuh itu, para demonstran itu semua, karena mereka masih bertebar di banyak wilayah dan banyak kabilah. Jadi Ali bin Thalib ingin dulu kondisi lebih umum bisa dikendalikan dulu, baru mereka bisa dilacak, ditangkap begitu. Nah, mereka ini dijelaskan para ulama, yaitu pura-pura melawak terjadi pengkhianatan dari salah satu pihak. Di malam hari yang mereka mengambil posisi di sebelah Aisyah, melempar atau melemparkan senjata mereka atau tombak mereka ke arah pasukan Ali bin Thalib, sehingga pasukan Ali bin Thalib mengira yang berkhianat ini adalah pasukan Aisyah. Sebaliknya dari pasukan Ali bin Thalib ini juga ada kelompok mereka yang sama. Sebenarnya mereka satu, tapi berada di dua kelompok ini. Mereka membuat semacam terjadi pertempuran, sehingga yang pasukan Ali ini mengira itu pengkhianatnya adalah dari Aisyah, ada kejahatan terjadi pengkhianatan. Sebaliknya Aisyah juga mengira bahwa pengkhianatan terjadi di Ali bin Thalib, karena mereka yang dari pihak Ali bin Thalib pun menyerang. Padahal ini kelompok yang lain yang mereka tidak senang dengan terjadinya persatuan kaum muslimin, tidak mau terjadinya perdamaian antara para sahabat Nabi SAW. Nah, ini yang mereka lakukan, dan ini sistem begini dalam banyak politik terjadi. Ya, bisa jadi di dalam berbagai peristiwa itu mereka bisa istilahnya berdiri di dua kaki, istilahnya di kelompok ini mereka seakan-akan musuh dengan kelompok ini, padahal di sini juga itu yang tujuannya untuk mengompori kedua belah pihak biar terjadi perseteruan dan pembunuhan, peperangan. Dan ini banyak terjadi, dan itu dijelaskan, ditahlil oleh para ulama, dijelaskan penyebab terjadinya perang Siffin itu. Jadi tidak ada sebetulnya perencanaan perang dan macam, tidak ada. Karena memang pasukan Isa juga tiba pasukan-pasukan besar, dan pasukan Ali yang menghambat itu mengira bahwa mereka ini adalah bertujuan untuk ya datang menghadap Ali bin Thalib akan melakukan kudeta. Tetapi hakikatnya tidak itu yang terjadi. Aisyah datang adalah tujuan untuk menyampaikan masukan dan nasihat kepada Ali bin Thalib. Tetapi tidak sampai ke sana, dalam perjalanan mereka sudah mendapatkan kesepakatan bahwa Ali bin Thalib akan menerima apa yang akan melakukan ya, upaya untuk menangkap para pembunuh Utsman, tetapi tidak dalam waktu yang sedekatnya. Nah, ketika di malam hari setelah terjadi kesepakatan antara pasukan Ali dan yang bersama sahabat bersama Aisyah ini, dan terjadi pengkhianatan di malam hari itu dengan peristiwa yang di kalau bahasa kita sekarang ya makalar kasus dibuat semacam kasus terjadi. Jadi dua kelompok khawarij yang ada di kelompok Ali bin Thalib ini curiga, khawatir akan terjadi terkendalinya kondisi, setelah itu mereka akan menjadi sasaran untuk ditangkap dan dipenjarakan atau dihukum. Maka mereka buat skenario demikian. Ada kelompok dari mereka yang masuk ke dalam Ali bin Thalib, di posisi tentara Ali bin Thalib. Ali bin Thalib tidak ada saat itu di situ. Kemudian dia ada pula yang mereka di antara mereka yang akan berada di pihak Aisyah. Sehingga mereka berseteru membuat semacam skenario terjadi pertempuran itu. Itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikut kami akan berpindah ke pesan singkat. Pertanyaan terakhir, sekaligus kami mohon ikhtitam dari Ustaz. Pertanyaan dari Ummu Abdillah di Gresik. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, tatkala Bani Abbasiyah runtuh dan banyak muslimin yang dibantai oleh kaum Tartar, pasukan Tartar, di manakah posisi ulama-ulama, para pengarang kitab mereka tinggal sehingga mereka dikarunia Allah masih selamat dan banyak mengarang kitab? Apakah dalam kondisi penguasaan Tartar mereka tidak disiksa atau dipenjara? Silakan Ustaz. Taib, untuk pesi ulama, memang mereka ada yang dibunuh waktu di Baghdad, mereka ada yang melamatkan diri, ya mereka juga lari ke berbagai penjuru, ya kan? Ya, tapi tadi kita katakan ada wilayah-wilayah yang lain tidak tersentuh oleh mereka. Cuma seperti Hijaz, walaupun akhirnya nanti mereka masuk ke Syam juga, seperti yang tadi kita ceritakan, sampai di masa Syekh Sumtamiyah juga ikut berjihad melawan bangsa Tatar ini. Tapi persis saat runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah, di antara ulama ada yang ada di Mesir, ada yang di Kufah, ada yang di Syam, ya, ada yang di Mekah, ada yang Madinah, ya kan? Tidak, karena ulama kita bukannya berkumpul di Baghdad ya. Walaupun jumlah mereka saat itu masih banyak di Baghdad, tapi mereka menghindarkan diri dan dari pusat kekuasaan. Ya, tidak di karena pembunuhan dan pembakaran ataupun pembunuhan hangusan itu terjadi di pusat kota, di pusat Baghdad sendiri. Pun daerah pinggiran yang tempat-tempat ulama-ulama yang sebagian tidak terjamah ya. Apalagi daerah-daerah yang jauh seperti yang kita sebutkan tadi, ada di Khurasan, ada di Kufah, ada di Basrah ya. Terus ada di tempat-tempat yang lainnya. banyak sekali kota-kota lain ulama yang hidup saat itu, seperti Mekah, Madinah, Syam, ya, Mesir dan lainnya. Jadi mereka berada di sana. Jadi mereka tidak di tempat yang sama, satu tempat kejadian yang persis itu. Walaupun di akhirnya di setelah itu mereka berlanjut ekspansinya Tatar ke berbagai wilayah Islam, termasuk Mesir juga, tapi para ulama menyelamatkan diri mereka dalam ini dengan kondisi yang ada saat itu. Yang penting saat itu tentu kalau mereka bersembunyi tidak seperti sekarang lah ya, dengan alat radar semacam mencari Anda. Penting mereka menghindar dari tempat-tempat terjadinya hal itu ketika terjadi penyerangan, mereka bisa menyelamatkan diri mereka. Itu yang dapat kita jelaskan dalam pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kebersamaan antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum semua dalam kebaikan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman baik di studio Cilengsi dan studio Mini SD Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.